Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin azzakumullah. Alhamdulillah. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuthabbitana fi hadha ad-din wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl wa yattabi' ahsanah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua istiqomah di dalam agama ini dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaiknya, bukan menyelisihi dari ucapan-ucapan tersebut. Nas'alullaha salama wal afiyah. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Usulus Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekhana Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Baik. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya dari ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Naam, bagus. Manzilatu as-sunnah wa alaqatuha bil Quran. Kedudukan as-sunnah dan hukumnya dengan Al-Quran. Ya. Naam. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, was-sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Was-sunnatu tufassiru al-Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an wa laysa fis sunnati qiyasun wa la tudrabu lahal amsal wa la tudraku bil uqul wal ahwa innama huwa littiba'u wa tarkul hawa. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sunnah menurut kami, sunnah di sisi kami adalah atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah jejak-jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah di sisi kami adalah tufassirul Quran, yang menafsirkan Al-Quran. Wa hiya dalailul Quran. Dia adalah dalil-dalilnya Al-Quran. Naam, dalailul Quran yakni yang petunjuk-petunjuk terhadap Al-Quran, yakni yang menafsirkan Al-Quran, sama maknanya. Walaysa fis sunnati qiyasun, tidak terdapat di dalam sunnah qiyas, yakni tidak dibolehkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qiyas. Wala tudrabu lahal amsal, tidak pula di dalam sunnah bolehnya membuat permisalan-permisalan. Akan dijelaskan keterangan atau penafsiran maksud daripada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Wala tudraku bil uqul, tidak pula as-sunnah itu dicapai dengan akal dan hawa nafsu. Innama huwa littiba'u wa tarkul hawa, akan tetapi as-sunnah itu adalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu, yakni mengikuti semata-mata apa yang dibawa, yang dilakukan, diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip sunnah, dan meninggalkan hawa nafsu dari mengakali as-sunnah tersebut, menafsirkannya dengan akal atau dengan perasaan. Nah, Inilah dia sunnah. Prinsip sunnah adalah ittiba wa tarkul hawa. Sekedar mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah, meninggalkan hawa nafsu. Ini maksud termasuk di dalamnya adalah menafsirkan dengan akal dan perasaan, memakai perasaan di dalam berislam. Maka sunnah tidak demikian. Berkata Asy-Syarih Al-Imam Syekh Rabi bin Hadi Al-Marhali hafizahullah, yaqul perkataan Imam Ahmad, sunnah indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah menurut kami adalah jejak-jejaknya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ma hiya sunnatu? Apa? Kalau demikian apa itu sunnah? Kalau demikian apa itu sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad? Yakni aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Indana kitabun wa indana sunnah. Yang dimaksud adalah ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, dan takrir-takrirnya. Penetapan-penetapannya. Segala apa yang ditetapkan, ditakrirkan oleh Rasulullah, disepakati oleh Rasulullah, perbuatannya, ucapannya, semua itu adalah sunnah. Nah, maka di sini makna daripada athar, sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, adalah jejak-jejaknya Rasulullah. Yang dimaksud adalah semua apa yang diucapkan oleh Rasulullah, semua apa yang diamalkan oleh Rasulullah, semua apa yang ditetapkan, diikrar dan ditakrirkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Wahiyya allati faradallahu tabaraka wa ta'ala alaina ittiba'aha wa tamassuka biha. Maka itulah sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita semua untuk mengikutinya dan berpegang teguh dengannya. Itulah makna sunnah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk mengikuti sunnah tersebut dan berpegang teguh dengannya. Ya. Wa ma atakumur rasula fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah pada kalian, fakhudhuhu, ambillah. Nah, diperintahkan oleh Allah untuk mengambil, mengikutinya. Naam. Wa ma atakumur rasula fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, tinggalkan. Di sini perintah Allah untuk mengikuti sunnah Rasulullah dan berpegang teguh dengannya. Ya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Naam. Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, mengikutinya, tunduk dengan apa yang dibawanya, maka itu juga termasuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, berarti sunnah, segala ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, takrir, kesepakatan Rasulullah, penetapan Rasulullah, diamnya Rasulullah dalam perkara yang diamalkan oleh sahabat, tidak ada pengingkaran, semua itu adalah termasuk dalam sunnah yang difardukan, diwajibkan oleh Allah kepada kita semua untuk mengikuti dan berpegang teguh dengannya. Barang siapa yang meninggalkannya, fahuwa athim, maka dia berdosa. Sesuai dengan firman Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qal yubayyinu manzilata sunnah wa alaqatuha bil Quran. Kemudian Imam Ahmad menjelaskan betapa tinggi kedudukan sunnah ini dan hubungannya dengan Al-Quran, bahwa sunnah itu tufassirul Quran wahiyya dalailul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran dan dia adalah dalil-dalilnya Al-Quran, yakni yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat benar apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad, bahwa Al-Quran itu ditafsirkan oleh sunnah. Contohnya sholat lima waktu. Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat lima waktu kalau bukan dengan sunnah. Dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, ucapan-ucapan beliau, di dalam hadis-hadisnya dan perbuatan-perbuatan beliau dalam mencontohkan cara sholat. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sholat di dalam Al-Qur'an secara global. Ya, tidak terperinci. Aqimus shalah wa atuz zakah. Hafidhu 'alas shalawat was-salatil wusta. Semua global firman Allah Subhanahu wa taala tentang shalah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan 5 waktu dengan ruku, sujud, bangkit dari sujud, i'tidal dan seterusnya dari gerakan-gerakan as-salah. Semua itu dirinci dan dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah, menunjukkan bahwa sunnah itu tubayyinul Qur'an wa tufassiru al-Qur'an, menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an. Demikian pula perkara zakat. Bagaimana kita mengetahui rincian zakat di dalam Al-Qur'an? Tidak ada rincian di dalam Al-Qur'an zakat mal. Ya, 85 gram nisabnya, 8 senilai 85 gram emas. Kemudian dikeluarkan 2,5%, haulnya tersimpan setahun. Tidak ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti demikian pula zakat yang lain, lebih-lebih zakat hewan, zakat perdagangan, zakat pertanian dan seterusnya. Tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an, tetapi secara global. Yang merinci adalah hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan bahwa tidak bisa sama sekali terlepas Al-Qur'an itu dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena banyak kekeliruan di dalam memahami Al-Qur'an, sunnah hubungannya dengan Al-Qur'an. Ya, ada yang memahami bahwasanya kita mencari dalil dari Al-Qur'an terlebih dahulu. Kalau kita sudah tidak mendapatkan dari Al-Qur'an, baru kita pindah kepada hadis. Ini keliru besar. Ya, sangat jelas kekeliruannya. Kenapa? Karena dua perkara ini, Al-Qur'an dan sunnah, tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Tapi dia saling mengikut terus, saling terkait, saling mengikat satu dengan yang lainnya. Jadi harus secara bersamaan kita melihat dalil di dalam Al-Qur'an, kemudian kita juga melihat dalil di dalam sunnah hadis. Karena itulah yang menafsirkan Al-Qur'an kebanyakannya. Ya. Naam. Seperti misalnya Rasulullah SAW dalam hadis, ketika beliau membacakan ayat Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, persiapkanlah kalian kekuatannya. Ya, wa min ribatil khail, dan dari kuda-kuda yang terlatih. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengannya kalian akan melarikan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nah, Rasulullah menafsirkan al-quwah di dalam hadis ini, ucapan beliau, ala innal quwata ar-ramyu, ala innal quwata ar-ramyu. Jadi kekuatan dimaksud dalam hadis ini adalah memanah, memanah, memanah. Tiga kali Rasulullah mengulangi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan kalian di dalam jihad. Ya, yakni latihan memanah, latihan perang. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Kalau Rasulullah yang menafsirkan, berarti kita katakan sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, karena sunnah itu adalah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam ucapan beliau, dalam perbuatannya beliau, atau dalam takrirat, dalam kesepakatan-kesepakatan atau penetapan-penetapan beliau, atau diamnya beliau dalam menyaksikan amalan-amalan para sahabat dan tidak mengingkarinya. Diamnya itu menunjukkan takrir. Ini juga adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Rasulullah diam dari para sahabat memakan dhab, ya, sejenis biawak. Nah, tapi bukan biawak seperti yang ada pada negeri kita ini, ya, sejenis itu. Rasulullah tidak mengingkari para sahabat di dalam memakan hewan tersebut, menunjukkan apa? Bolehnya. Menunjukkan bolehnya. Naam, ini namanya takrir diamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Taib, kita kembali pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah bahwa Al-Quran tufassiru, As-Sunnah tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, tidak bisa terpisahkan. Barang siapa yang memisahkannya, maka ini kekeliruan yang nyata. Ya, kalau dia mau memisahkan, cukup kita katakan kepadanya, kalau begitu tegakkan sholat. Sudah ada dalil di dalam Al-Quran tentang sholat. Kalau begitu tegakkan sholat. Tidak perlu kau melihat hadis, karena sudah ada di dalam Al-Quran. Kecuali kalau tidak ada, baru kau mencari dalil tentang sunnah. Nah, sekarang ada dalil dalam Al-Quran tentang sholat. Cukup. Sekarang bagaimana engkau sholat? Ya, artinya engkau tidak mungkin mencukupkan dalil itu dengan Al-Quran saja, tapi harus kembali kepada apa? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang rincian sholat itu tadi, tata cara sholat. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa dipisahkan dalil Al-Quran dengan sunnah Rasulnya Alaihi Salatu Wassalam. Nah, dia harus berjalan secara bersamaan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itu menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran dalam surah An-Nahl pada ayat ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikr, Al-Quran. Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi, berarti yang menjelaskan Al-Quran itu adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Quran itu turun kepada beliau, kata Allah, wa anzalna ilaika dzikr. Kami menurunkan kepadamu Muhammad az-dzikr, Al-Quran. Litubayyana lin-nas. Siapa yang menjelaskan Al-Quran itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau Rasulullah yang menjelaskan Al-Quran, berarti itu adalah sunnah. Berarti sunnah menjelaskan Al-Quran. Naam. Litubayyana lin-nas, agar engkau jelaskan kepada kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yakni dari Al-Quran tersebut. Berarti ketika Rasulullah menjelaskan, itulah sunnah, itulah sunnahnya beliau alaihi salatu wassalam, menjelaskannya dengan ucapan atau dengan perbuatan. Demikian pula dalam surah An-Nisa, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengarkan, ayat 95. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika engkau berselisih dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan untuk kembalikan kepada dirinya sendiri dan kepada Rasulnya. Ya. Tidak cukup kepada Allah saja dalam Al-Qur'an. Tidak cukup. Tapi Allah katakan ila Allahi war rasul, juga kepada Rasulullah, yaitu melalui hadis-hadisnya. Melalui hadis-hadisnya. Naam. Raddun ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam. Perintah di dalam ayat ini untuk mengembalikan perselisihan itu ketika di masa hidupnya beliau, yaitu dikembalikan kepada Rasulullah langsung. Ya, tetapi setelah beliau meninggal, berarti kita kembalikan perselisihan itu kepada apa? Sunnahnya Rasulullah, apa dibawa oleh Rasulullah sepeninggal beliau, yaitu sunnah. Hadis-hadisnya. Naam, fahiya maraddun nasi wa marja'uhum. Sunnah itu adalah tempat kembalinya manusia dan marja' mereka. Tempat mengembalikan segala perkara mereka, yaitu kepada Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, hiya wal Qur'an ala haddin sawa. Kata beliau di sini, Syekh Rabi hafizahullah, sunnah dan Al-Qur'an itu ala haddin sawa, sama, ya, di atas satu garis, sama kedudukannya. Nah, apa bedanya? Apa bedanya sunnah dengan Al-Quran? Al-Quran adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang ketika kita membaca, kita meyakini bahwa itu adalah kalamnya Allah, mendapatkan pahala karena itu ibadah. Ya, bedanya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah ucapan Rasulullah, tetapi melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca hadis tidak sama dengan membaca Al-Qur'an, tidak mendapatkan pahala setiap huruf. Sebagaimana pada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah ibadah, membaca hadis ya tidak sama dengan membaca Al-Qur'an. Tidak mendapatkan pahala setiap satu huruf 10 kebaikan sampai 100, sampai 700. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi tiga huruf. Berbeda kita ketika kita membaca hadis, tidak sama. Ya, ini perbedaannya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ya, ucapannya Allah, hadis adalah ucapannya Rasulullah, tetapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Yang kalau Rasulullah salah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan melalui wahyu. Ini bedanya Al-Qur'an dan sunnah. Tapi dari sisi hukum ya, mengambil hukum sama. Ya, sama kekuatannya. Ya. Sama. Oleh karena itu beliau mengatakan di sini ala haddin sawa fil ihtijaj. Ya, di dalam berhujjah, dalam berhukum sama. Dalam satu derajat, satu garis. Ya. Naam. Fi abwabil aqaid, dalam pembahasan-pembahasan akidah, wal ahkam, dalam pembahasan hukum-hukum, wal halal wal haram, dalam pembahasan halal dan haram sama. Ya, Al-Qur'an dan sunnah sama. Naam. Sebagian akladiyun, orang-orang yang menggunakan akal di dalam menyikapi Al-Qur'an sunnah rasulnya ini, ya, mereka menggunakan akal atau hawa nafsu, membedakan sisi pendalilan hujjah antara Al-Qur'an dan sunnah. Ya, secara bertingkat, Al-Qur'an dulu baru sunnah. Sehingga ya, di dalam kekuatan hukum, kekuatan dalil ini beda. Al-Qur'an pasti. Tapi kalau sunnah hadis tidak pasti seperti Al-Qur'an, tidak qat'i katanya. Ya. Kalau Al-Qur'an qat'inya subutun qat'iyah. Ini mereka bedakan. Tetap yang pasti, ya. Qat'iyah namanya. Pasti 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau sunnah masih mengandung bentuk keraguan. Nah, ini pendalilan mereka yang menggunakan akal. Sehingga adanya keyakinan seperti ini, mereka ragu dalam mengambil hadis ya di dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah mereka berdalilkan dengan Al-Qur'an saja. Tidak mengambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud hadis-hadis di sini hadis-hadis yang bukan mutawatir. Ya, karena hadis ada dua, ada yang mutawatir dan kebanyakan hadis yang tidak mutawatir. Ya, jumlah hadis Rasulullah yang mutawatir jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak mutawatir. Ya, sehingga kalau hadisnya bukan mutawatir, mereka tidak mau berdalil dengan akidah dalam perkara keyakinan, akidah, tauhid. Contohnya misalnya tentang siksaan kubur. Ya, ini akidah. Keyakinan di dalam hati kita yakini perkara gaib bahwa ada atau tidak siksaan kubur itu. Kita yakin ada. Karena dijelaskan oleh Rasulullah dalam banyak hadisnya sekalipun bukan tingkat mutawatir. Tetapi hadis yang sahih. Ya. Yang kita yakin sama kekuatan hukumnya dengan Al-Qur'an. Tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Nah, mereka mengingkari atau paling tidak ragu. Ya, tidak mau menetapkan, tidak pula mengingkari. Kenapa? Karena ada penyebutannya tetapi di dalam hadis bukan di dalam Al-Qur'an. Tetap kita tetapkan tapi mengandung keraguan. Ini yang mereka katakan subutuz dzanniyah atau dzanniyatus subut. Ya, ditetapkan tapi tetapan yang sangkaan. Kalau Al-Qur'an dzanni subutul qat'iyah. Ya, ditetapkan tapi pasti. Kalau hadis ditetapkan tapi mengandung sangkaan. Dzon. Nah, ini sehingga mereka memisahkan di dalam perkara akidah antara Al-Quran dengan hadis. Nah, maka ini kekeliruan yang jelas. Kenapa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam surah An-Nahl tadi, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Ya, Allah tidak memisahkan bahwa wahai Muhammad, diturunkan Al-Qur'an agar engkau jelaskan dengan hadis-hadismu. Ya. Dengan ucapan-ucapanmu, dengan perbuatan-perbuatanmu dari Al-Qur'an tersebut engkau jelaskan. Allah tidak katakan di situ hadisnya Rasulullah khusus dalam hadis yang mutawatir. Ya, yang sebenarnya hadis tidak ada pembagian di dalam Al-Qur'an dalam hadis hadis mutawatir dan hadis ahad ini. Ini di akhir zaman. Ya, dia muncul pembagian hadis ini untuk mendekatkan pemahamannya kaum muslimin. Yang asalnya tidak ada pembagian hadis mutawatir. Yang jelas hadis dijamin bahwa itu ucapan Rasulullah dengan silsilah, ya, pembawa-pembawa rawi yang jelas, maka kita katakan itu hadis. Ya. Sama saja dikatakan mutawatir atau tidak mutawatir, yang jelas itu hadis, hukumnya sama kekuatannya dengan Al-Qur'an. Karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi demikian, pada asalnya tidak ada pembagian mutawatir dan ahad ini. Ya, tetapi dengan perkembangan zaman untuk memudahkan pemahamannya kaum muslimun di dalam mempelajari tentang sejarah hadisnya Rasulullah, bagaimana mereka bisa sampai hadis itu? Ya, dari zamannya Rasulullah, sahabat, tabi'in dan seterusnya, bagaimana hadis itu bisa sampai kepada kita dan terpelihara? Ya, dan sampai hari kiamat nanti yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana bisa? Maka ulama menjelaskan, ya, prosesnya tersebut, tingkatan marhala-marhalanya, sehingga muncullah pembagian hadis mutawatir dan ahad untuk memudahkan pemahamannya kaum muslimin. Tapi asalnya yang penting hadis itu jelas dari Rasulullah dengan pemeriksaan yang jelas, ya, maka itu sama hukumnya dengan Al-Qur'an. Naam, tidak membedakan dalam perkara akidah, ya, atau dalam perkara hukum-hukum halal haram. Dalam perkara fikih sama. Kalau hadisnya sahih, maka wajib meyakininya sebagaimana kita meyakini benarnya Al-Qur'an. Karena semua itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian kata beliau rahimahafidhahullahu taala. Jadi Al-Qur'an dan sunnah ala haddin sawa, di atas satu garis yang sama di dalam berhujjah dalam perkara akidah, hukum-hukum halal dan haram, wasairu syu'unid din, dan dalam segala perkara agama, hiya marja'un kal Qur'an. Dia adalah sumber sebagaimana Al-Qur'an itu sebagai sumber. Ya, sama. Wa li hadza kana salaf idza warada 'ala ahadihim su'al fi aqidah aw ghairiha yujibu bima yasbiqu ila dhihnihi min nassin Qur'aniyyin aw nassin nabawiyyin la tafriqatin fi dhalik wa sayati mithalu dhalik min mawqifi Umar wa mawqifi Abi Bakar wa mawqifi Ibni Umar wa ghairihim min as-sahaba ridwanullahi alaihim jami'an. Naam, kata beliau, oleh karena itu datang dari para salaf, ya, dari para salafus saleh apabila muncul pertanyaan pada mereka dari para salaf, para imam-imam ahlus sunnah wal jamaah yang terdahulu, apabila muncul pertanyaan kepada mereka dalam perkara akidah atau selainnya, ya, yujibu bima yasbiq ila dhihnihi, mereka langsung menjawab apa yang terlintas di pemahaman mereka, ya, di benak mereka, ya, muncul dari dalil Al-Quran dan hadis, mereka langsung menyebutkan Al-Quran hadis. Nah, ini menunjukkan mereka menyamakan Al-Quran dan hadis ini, para imam, para salaf, ya, tidak membedakan. Buktinya ketika mereka ditanya dalam segala perkara akidah atau yang lainnya, langsung mereka jawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, tidak pernah mereka bedakan. Ya, ini para salaf. Akan kita contohkan kata beliau, ya, bagaimana sikapnya Umar bin Khattab, sikapnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu anhuma, dan sikapnya Ibnu Umar dan selainnya dari para sahabat. Ya, kita akan jelaskan kata beliau hafizahullah. Naam, sikapnya para sahabat bahwa mereka tidak pernah membedakan Al-Qur'an dan hadis di dalam berhujjah, dalam berhukum. Baik, wahiy adalah ilmu Qur'an. Kemudian Imam Ahmad menyatakan sunnah adalah dalailul Quran. Ya, penunjuk-penunjuk Al-Quran. Maksudnya fatubayyinu mujmalahu. Bahwa sunnah itu menjelaskan yang global dari Al-Quran. Watufassilu al-mujmal. Watuwaddih al-mubham. Ya, dan menjelaskan yang samar. Ya. Menjelaskan yang masih samar pada sebagian kaum muslimin, maka sunnah itu memperjelas makna Al-Quran tersebut. Naam. Watuqayyidul mutlak, dan mengikat yang terlepas maknanya, yang mutlak. Jadi sunnah mentakyid yang mutlak. Nah, ini kita akan paham dalam pembahasan usul al-fiqhi, ya. Dalam pelajaran usul fiqih ada yang mujmal, ada yang mufassal, ada yang global, ada yang rinci, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, muqayyad yang terikat, yang mutlak terlepas. Jadi Al-Qur'an itu mengikat makna Al-Qur'an yang lepas. Ya, jadi dia mengikat makna Al-Qur'an. Jadi sunnah mengikat makna Al-Qur'an. Wa tukhassisul 'am, dan sunnah itu mengkhususkan yang umum-umumnya dari Al-Qur'an. Ya. Wa tubayyinu lana as-salah. Kemudian beliau mulai memberikan contoh seperti as-salah. Ya, Al-Qur'an menjelaskan pada kita tentang salat, waktu-waktunya, jumlah rakaatnya, rincian-rincian gerakannya, bacaannya, semua dijelaskan di dalam hadis. Di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita baca dalam ruku, dalam sujud. Semua itu dari sunnah. Sementara Allah menyatakan aqimus shalah wa atuz zakah, global. Ya, tegakkan salat dan tunaikan zakat. 6. Wa yukthiru min dzalik. Allah banyak menyebutkan bentuk seperti ini. Tegakkanlah salat, tunaikan zakat. Maka dirinci oleh as-sunnah bayyana dzalik wa fassalathu. Sunnah menjelaskannya dan merincinya. Berarti dia dalailu wa bayyinat wa tawdihat li mujmalat Al-Qur'an. Berarti sunnah itu menunjukkan dan menjelaskan, ya, memperjelas makna globalnya Al-Qur'an. Wa takhsisat li umumatihi, dan mengkhususkan yang umum-umumnya dan mengikat yang mutlak-mutlaknya. Ya, fahiya tufassiru Al-Qur'an. Berarti kesimpulannya sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Kama qala hadzal imam, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala wa ghafarah. Naam, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya makna atau kedudukan as-sunnah di sisi Al-Qur'an. Kedudukan as-sunnah di sisi Al-Qur'an. Naam. Baik. Kemudian Al-Imam Ahmad menyatakan laisa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah qiyas. Ya. Yakni laisa fi dinillahi qiyas, maksudnya tidak ada di dalam agama Islam ini qiyas. Jadi sunnah yang dimaksud pada ucapan beliau yang kedua ini sunnah secara ya umum. Masuk di dalamnya Al-Qur'an, maksudnya agama Islam. Karena terkadang ya para ulama banyak menyebutkan kata sunnah yang dimaksudkan adalah din Islam. sebagaimana ucapannya Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya yang sangat terkenal, ya, yang disebut dengan Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan as-sunnatu hiyal islam wal islamu huwa sunnah. Sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Jadi, ya, banyak ucapannya Imam, sunnah yang dimaksud adalah agama Islam, Islam itu sendiri. Nah, sama dengan ucapan Imam Ahmad di sini. Walaisa fis sunnati qiyas, tidak ada di dalam sunnah itu qiyas. Maksudnya, tidak ada dalam agama itu, agama Islam itu qiyas. Ya'ni laisa fi dinillahi qiyas. Idza jaa'a nahrullah batal. Batala nahru maqal. Idza jaa'a an-nassu fala qiyas. Maksudnya, apabila datang nas yang jelas di dalam Al-Quran atau dalam sunnah, tidak boleh melakukan kias-kias. Ya, tidak boleh melakukan apa? Kias-kias. Sebagaimana istilahnya orang Arab. Ya, kalau datang sungainya Allah, maka batallah sungainya Ma'kol. Maksudnya, kalau sudah ada dalil yang jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis, tidak perlu kita pakai kias-kias dengan akal. Mengkias, memisal-misalkan. Naam. Ya, ini perkara yang diharamkan. Wala yu'arad bi'aqlin wala biqiyas. Tidak boleh kita pertentangkan dengan akal dan kias. Wala biro'yin, tidak pula dengan pikiran-pikiran. Wala bisyai'in, tidak pula dengan sesuatu. Ya, ma yasa'una illa taslim. Tidak ada hal yang patut untuk kita lakukan bagi kita semua kecuali taslim, menerima, tunduk terhadap nas hukum tersebut yang ada telah jelas aturannya di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah, hadisnya Rasulullah. Tidak boleh kita menggunakan akal dan perasaan mengkias. Naam. Ya, sebagian orang yang dangkal pemahamannya dan pendek akalnya, ya, dia menyatakan bahwa masa tidak boleh kita menafsirkan dengan akal. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kalian berpikir, berakal. Nah, mereka pertentangan dengan ayat yang seperti ini, ya, sehingga mereka mengatakan boleh menafsirkan Al-Quran itu dengan akal. Allah menyuruh kita untuk berpikir dengan akal, maka kita pikirkan Al-Quran itu dengan akal. Nah, di sini beda, ya, jawabannya bahwa maksudnya akal itu adalah, ya, telah diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, memahami apa yang sudah ada. Itu akal, fungsinya akal menjalankan, ya, memahami sesuatu apa yang sudah tetap aturannya di dalam Al-Qur'an dan hadis, bukan untuk mengotak-atik Al-Qur'an hadis. Ya, oleh karena itu dalam bahasa Arab akal itu adalah bermakna tarbiyah, ya, tarbiyah, akal bermakna tarbiyah, pendidikan. Yang tarbiyah ini disebutkan para ulama, dia terikat, ya, dikelilingi oleh pagar. Akal ini tidak boleh keluar dari pagar-pagar ini. Yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi akal secara bahasa Arab bermakna tarbiyah, tarbiyah yang dikelilingi oleh pagar-pagar itu tadi, yaitu hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah tidak boleh dilanggar. Jadi akal ini fungsinya demikian, untuk memahami apa yang ada dalam lingkaran tersebut, tidak boleh keluar, ya, tidak boleh menggunakan kias-kias atau menentang dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi taslim, ya, kewajiban kita hanya berserah diri, menerima. Ya, ini ada dalilnya di dalam surah An-Nisa pada ayat ke-65. Ya, bukti apa yang bukti kebenaran dari apa yang kita sebutkan tadi. Firman Allah dalam surah An-Nisa pada ayat ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, Allah menyatakan fala wa rabbika. Maka tidaklah demi Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minuna, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, sebagai hakim dalam segala apa yang mereka perselisihkan, dalam segala apa yang mereka perselisihkan, mereka harus menjadikan engkau sebagai hakim, ya, sebagai penetap hukum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak boleh ada kesempitan dalam hati-hati mereka. Jadi artinya kalau akalnya tidak sesuai, tidak boleh ada rasa sempit, penolakan. Ya. Tidak dibolehkan. Mimma qadait, dari apa yang telah diputuskan, ditetapkan oleh Rasulullah sebagai hakim tadi. Wa yusallimu taslima, dan mereka harus menerima dengan penerimaan yang sempurna. Penerimaan yang sempurna. Nah, di sini sangat jelas bahwa kalau Allah menetapkan aturan dalam Al-Quran atau melalui Rasulnya dalam hadis, tidak boleh ada rasa sempit dalam dada kita. Ya, sekalipun tidak cocok dengan akal dan perasaan kita, tidak sesuai, tetap kita kewajibannya adalah berlapang dada dan menerima, berserah dengan sesempurna-sempurnanya. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, fa ba'dun nas yaglu fil qiyas ila darajatin an yarudda bihan nusus wa yaqul hadzan nasu mukhalifun lil usul wa hadzan nasu mukhalifun lil qiyas fa ghalau fil qiyas. Sebagian manusia berlebih-lebihan dalam qiyas sampai pada derajat mereka menolak Al-Qur'an dan Sunnah, nas. Ya. Dan mereka mengatakan nas ini menyelisihi usul. Menyelisihi usul. Jadi banyak dari kalangan, ya, orang-orang yang pintar di dalam Islam ini, mereka mempelajari ilmu usul. Ya, kunci-kunci usul-usul, usul hadis, usul fikih, terutama usul fikih, ya. Mereka mendalami ilmu usul fikih. Nah, banyak dari yang pada tingkatan ulama besar, ya, sangat mendalam ilmu usul fikihnya, sehingga berlebih-lebihan sampai derajat dia banyak menggunakan kias dengan usul-usul ini tadi, sehingga tidak jarang kita dapati dia menolak nas yang jelas dengan kaidah-kaidah usulnya tadi yang berupa kias, ya, karena di dalam pelajaran usul juga dipelajari kias. Tetapi ada batasan-batasannya. Sampai kapan kias itu melanggar batasannya? Naam. Kalau tidak ada Al-Qur'an yang nas yang jelas, tidak ada hadis yang jelas. Naam, tidak pula ada amalan para sahabat salaf yang jelas, maka yang keempat boleh menggunakan kias. Ya, pada saat kondisi seperti ini boleh menggunakan kias. Itu pun kias yang diatur oleh kaidah-kaidah syariah. Oleh kaidah-kaidah syariah. Naam, bukan kias sembarangan. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Taib. Naam, jadi kalau saja para ulama sebagian, ya, yang mempelajari usul ini bisa terjatuh, tergelincir, menunjukkan bahwa mengkias ini bukan perkara yang mudah, ya, bukan perkara yang mudah, tapi harus dibimbing oleh para ulama, oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam. Sampai-sampai ada yang tersesat dalam perkara akidah tentang zat Allah karena menggunakan kias-kias dengan akal, sampai meragukan keberadaan Allah. Ini banyak yang, ya, terjatuh padanya orang-orang aqlaniyun, ya, liberal. Naam. Ya, atau tarekat-tarekat. Allah Subhanahu wa taala mencipta. Ya, Allah punya zat dan menciptakan segala sesuatu. Naam. Terus siapa yang menciptakan Allah? Naudzubillah. Ini pertanyaannya syaitan di dalam hadis. Kalau muncul pertanyaan seperti ini, ya, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, karena dia kias dengan akalnya. Ya. Kalau begitu Allah tercipta dengan sendirinya. Ya, naudzubillah, ini menggunakan kias dengan akal yang akalnya tidak sampai padanya, sehingga sampai meragukan keberadaan Allah. Nah, Rasulullah mengajarkan pada kita, ucapkan la'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya, kita tidak mampu berpikir tentang zat Allah. Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri, tentang zatnya dirinya sendiri. Jangankan Allah sebagai khalik, makhluk yang dekat dengan kita, angin, roh kita, udara yang kita hirup, kita tidak tahu hakikat zatnya. Ya, kita tidak pernah melihat, kita tidak tahu. Itu adalah makhluk yang dekat dengan kita. Apalagi kita mau mengetahui hakikat zat Allah yang maha besar, maha tinggi, yang maha segala-galanya. Naam, yang tidak bisa kita mengukur. Ya. Naam, kita istislam. Yang adalah berserah diri kepada Allah. Naam, berserah diri kepada Allah, iman, beriman. Ya. Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah dimi'rajkan, naam, datang orang-orang musyrikin kufar mengingkari, tidak masuk di akalnya. Masa bisa mi'raj dalam satu malam, ya, menghadap kepada Allah di atas langit ketujuh. Naam, berita itu dibawa oleh para sahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau langsung istislam, beriman. Kalau itu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku beriman. Sehingga beliau digerali dengan As-Siddiq, ya, yang paling membenarkan. Sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq. Naam, kalau ada dalil nas jelas dari Rasulullah, kata beliau, ucapannya Rasulullah, maka aku beriman dengannya. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq. Tidak banyak komentar, tidak banyak, ya, kias-kias sebagaimana orang-orang sekarang. Ya, saking terlalu pintar atau terlalu bodoh. Naam. Akhirnya banyak mengkias. Maka Imam Ahmad rahimahullah di dalam ucapannya ini mengisyaratkan, ya, tidak adanya kias di dalam Islam. Akan tetapi ketika tidak ada nas dalam perkara-perkara kontemporer, perkembangan zaman, ada hal-hal yang muncul baru, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, tidak pula ada amalan-amalannya para sahabat, ya, maka boleh menggunakan kias darurat, ya, menggunakan kias. Nah, ini boleh, ya. Tetapi kias yang juga terikat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kaidah-kaidah syar'iyah. Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau yang berjudul Ma'arijul Usul ila Bayani Anna Usuluddin wa Furu' wa Furu'ahu qad bayyanaha Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya yang judulnya Ma'arijul Usul, ya, tempat-tempat sampainya kepada usul ad-din, kepada prinsip-prinsip agama. Artinya bagaimana jalan-jalan yang bisa menyampaikan kita kepada prinsip-prinsip agama ini. Ya, usulnya, pondasinya dan cabang-cabangnya. Bahwa semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, artinya Syekhul Islam di sini ingin menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya tidak ada satupun perkara di dalam Islam, ya, itu kecuali ada keterangannya dalam perkara yang usul ataupun furu', sehingga tidak perlu menggunakan kias-kias. Ya, ini yang diinginkan di dalam kitab beliau, sehingga beliau beri nama dengan penamaan tersebut. Maksudnya ingin menjelaskan, membantah mereka orang-orang yang banyak menggunakan kias. Tetapi kias itu digunakan dalam perkara darurat, fi halid darurah, dalam perkara darurah. Naam. Beliau menyatakan bil istiqra ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan. Ya. Kata beliau, melalui pembahasan ma min ijma', tidak ada ijma' pun kecuali kami dapati kepadanya nas. Ada dalilnya. Ya, artinya kalau sahabat berpendapat, kumpulan para sahabat atau para imam berpendapat dalam satu masalah, ya, ternyata kalau kita pelajari, itu ternyata kembalinya ada dalil di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Nah, sekalipun mungkin secara sepintas kita katakan tidak ada, tapi pada ujung-ujungnya ada. Nah, contohnya misalnya ijma' para sahabat di dalam mengumpulkan mushaf, ya, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam tulisan. Tulisan seperti ini, Rasulullah tidak mengumpulkannya dalam, di atas tulisan, tapi dalam hafalannya para sahabat. Turun dihafal sedikit-sedikit. Ya, tidak pernah ditulis di atas kertas seperti ini. Nah, sekarang tertulis Al-Qur'an tersebut di atas kertas. Apakah ada dalilnya? Secara langsung kita katakan zahirnya tidak ada. Tidak ada dalil. Tapi setelah kita periksa dari nas-nas dengan bacaan istiqra, ternyata ada dalilnya, yaitu apa? Sabda Rasulullah, "Quyyidal ilm bil kitabah." Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Sehingga dijadikan sebagai kaidah bahwa ilmu yang tertinggi adalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an ditulis di atas kertas. Karena untuk mengikat Al-Qur'an itu tadi. Ya. Jadi tidak ada satupun ijma', kata Syekhul Islam, kecuali ada dalilnya, tidak perlu menggunakan kias-kias. Nah, baik, kadzalika akhir insyaallah, terakhir kita baca sedikit. Kadzalika ma qasat ta'ifatun qiyasan illa ma wajada nassun fi ma'na dzalikal qiyas. Walakin yatafawatu an-nasu fi isti'abin nusus aw muqarabati isti'abiha. Wa qalilun humul ladzina istau'abu an-nusus mithlu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala aw qaraba isti'abaha. Naam. Kata beliau rahimahullahu hafizahullah, demikianlah manusia itu bertingkat-tingkat di dalam mengetahui nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertingkat-tingkat di dalam pengetahuan mereka, dalam arti kesempurnaan pengetahuannya. Ada yang sempurna mengetahui Al-Quran dan sunnah itu secara menyeluruh, isti'ab. Ada yang masih sebagian, ya. Sebagaimana di dalam satu pembahasan ada orang yang bisa membahas sesuatu tersebut dari segala sisi-sisinya. Dia sudah mengetahui, mungkin dengan sudah berulang dan lama waktunya, 10 tahun, 20 tahun dalam satu masalah, akhirnya tidak ada satupun lagi pertanyaan yang bisa muncul dari pembahasan itu kecuali dia sudah mengetahui jawabannya. Karena bahas-bahas. Ada orang yang tidak demikian. Ya, masih banyak sisi-sisi yang ketinggalan pada dia dari pembahasan satu masalah tersebut. Sehingga beda yang pertama dengan yang kedua. Nah, terkadang yang pertama, yang kedua, yang pertama yang lebih sempurna ini tadi, secara zahir orang menilai dia menggunakan kias. Padahal kalau dibahas ternyata bukan kias, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Orang yang kedua ini menghukumi orang yang pertama bahwa dia mengkias. Padahal tidak. Dia punya dalil kalau direntet, ya, dengan pembahasan yang panjang. Nah, maka sesuai dengan tingkatannya manusia demikian, ya, terhadap pemahamannya terhadap Islam ini bertingkat-tingkat. Nah, dan sedikit orang yang seperti Imam Ahmad rahimahullah, kata beliau. Di sini menunjukkan kedalaman ilmu Imam Ahmad. Nah, dan beliau digelari dengan Bahrul Ilm, lautan ilmu. Ya, bahkan dari empat mazhab yang terkenal, yang paling luas dan mendalam ilmu hadisnya adalah Imam Ahmad rahimahullah, daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad adalah imam mazhab yang terakhir dari empat mazhab. Nah, sehingga dari sisi waktu beliau wajar kalau lebih paling mendalam dan paling luas fikihnya dan hadisnya Imam Ahmad. Naam, kesempurnaan cakupan beliau terhadap Islam ini. Kenapa? Karena beliau paling terakhir. Beliau bisa mengumpulkan, ya, semua dari pendapat-pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dikumpulkan semua. Sehingga beliau lebih, ya, lebih meluas dan lebih sempurna. Nah, oleh karena itu banyak ya, para ulama di zaman sekarang kebanyakan ya pemahaman-pemahamannya, pendapat-pendapatnya dalam fikih itu kembali kepada fikihnya Imam Ahmad Hambaliyah. Ya, Hambaliyah. Ini yang banyak. Namun di Indonesia ini kebanyakannya adalah Syafi'iyah. Yang pada asalnya tidak boleh, ya, tidak dibenarkan untuk memegang mazhab tertentu. Saya mazhab Malikiyah, saya Hanafiyah, saya Syafi'iyah, saya Hambaliyah. Tidak boleh. Yang benar adalah kita melihat dalil masing-masing mazhab. Tetapi setelah para ulama ternyata melihat dan membaca istiqra, memeriksa, kebanyakan mengarah kepada pendapat Imam Hambaliyah karena dalilnya lebih kuat. Ya. Nah, tapi ini tidak mutlak ya. Tidak semua masalah yang saya maksudkan. Ya, ada masalah-masalah tertentu dan tidak sedikit pendapat Malikiyah lebih kuat. Ya, pendapat Syafi'iyah lebih kuat. Nah, tetapi dari sisi secara global ya, keseluruhannya kita katakan paling sebagaimana yang dijelaskan ulama paling kuat ilmu hadisnya dan fikihnya adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Oleh karena itu di sini Imam Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali mengatakan sedikit kita dapati orang yang cakupan ilmunya terhadap Islam ini, isti'abnya, keluasan ilmunya seperti Imam Ahmad rahimahullah atau yang mendekati beliau. Ya, sedikit menunjukkan kedalaman Imam ilmu beliau rahimahullahu taala. Naam, falihadza tajidu 'inda katsirin minal ulama qiyasat sahiha. Oleh karena itu kita dapati kebanyakan dari para ulama kias-kias mereka itu kalau melakukan kias itu benar, tidak salah. Kalau mereka melakukan berbeda dengan selain dari mereka yang bukan ulama atau orang-orang yang menggunakan akal dan hawa nafsu, kebanyakan kiasnya salah. Salah. Kenapa? Karena kiasnya para ulama ini mereka mendalam ilmunya, mencakup ilmunya, ya, sempurna, sehingga kalau kita bahas ternyata ada dalilnya, ternyata ada dalilnya, yang dalil itu dijadikan sebagai kaidah, sebagai kaidah, sebagaimana yang kita contohkan seperti pengumpulan musab di dalam Al-Quran, sama juga seperti salat ucapan Umar bin Khattab, bid'ahnya taraweh, ya, sebaik-baik bid'ah adalah ini, akhirnya salah. Tapi kita periksa dengan ilmu, dengan pemeriksaan dalil-dalil, ternyata tidak salah. Nah, yang dimaksud adalah bahwa itu bid'ah secara bahasa yang sudah lama ditinggalkan, pernah dilakukan Rasulullah kemudian dihidupkan kembali. Jadi demikian ya, para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sangat berhati-hati di dalam melakukan menetapkan hukum benar-benar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau ijma'nya para sahabat. Naam, dan mereka sangat berhati-hati dari melakukan kias-kias. Naam, kalau mereka melakukan kias itu darurat dan kebanyakan kias mereka itu sahihah yang kembalinya kepada dalil dari kaidah-kaidah syar'iyah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Fa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.